Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge. Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Yeah, merah putih, hormat gerak, buat semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sangsaka dengan serentak, harumkan nama Ibu Pertiwi serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu membahu, bimbing saling membimbing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini Nusantara, kita satu darah, satu nusa bangsa bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhirku pandang. Jangan lupa, kita macan Asia, Pancasila kita yang menjadi rahasia. Untuk bisa bersatu dalam satu semangat, untuk membela tanah air semua berangkat. Tak lupakan keringat dan darah yang tertumpah dari para pahlawan negeriku, aku bersumpah. Memegang erat bendera merah putihku, sing-singkan lengan baju jauh lebih hisiku. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda di dadaku, semangat 45 ada padaku. Aku tergugah untuk berani rasanya, bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu.